jiwa tak berpuasa menghindarkan asmara. Cinta yang berbisa bikin hati luka, jumpa sekejap saja. Badan tak berdaya, jiwa tak berkuasa menghindarkan asmara. Cinta yang berbisa bikin hati luka, jumpa sekejap saja. Jangan kau biarkan hatiku nan lara berlarut hingga lama. Jangan kau abaikan cinta suci mesra berkorban untuk cinta. Jangan kau biarkan hatiku nan lara berlarut hingga lama. Jangan kau abaikan cinta suci mesra berkorban untuk cinta.